Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan dan mentadbirkan, dan kepadanya lah kembali segala urusan. Dan alhamdulillah, kita juga memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala nikmat-nikmat yang kepada kita, nikmat kelapangan masa, kesihatan badan dan juga taufik dan hidayahnya. Pertama sekali telah memberikan taufiknya untuk kita dapat bersama-sama menunaikan solat berjamaah di dalam masjid ini. Sebagaimana kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang solat berjamaah, solat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia solat sepanjang malam. Dan tentu sekali lah kita harapkan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa Taala atas amalan-amalan kita yang sedikit. Dan alhamdulillah, kita insya-Allah akan menyambung bahasan kita di mana kita sedang baca hadis yang diriwayatkan daripada Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahu Bukhari. Yaitu hadis Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Ansari Al-Badri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika sesungguhnya antara yang diterima, didapati oleh orang ramai daripada perkataan nubuwah yang pertama, apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang kau kehendaki. Hadis riwayat oleh Al-Bukhari. Dan telah kita lalui beberapa perkara berkaitan dengan hadis ini. Antaranya adalah kita telah menerangkan sebahagian daripada makna yang terdapat di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasna ma syi'ta, lakukanlah apa yang kau inginkan. Yani jika engkau tidak merasa malu. Bahawa di sana terdapat dua makna yang utama yang disebutkan oleh ulama. Makna lakukanlah apa yang kau inginkan. Yang pertama, mereka mengatakan bahawa ini sebenarnya bukan perintah, tapi ini adalah larangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu melakukan sesuatu. Dan bahawa malu itu hukumnya wajib dan haram hukumnya kita melakukan sesuatu yang sepatutnya kita rasa malu. Dan ini adalah tafsiran sebahagian ulama yang mana kita dapati didasarkan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim, bahawa orang-orang Arab juga telah berkata-kata dengan cara seperti ini, dengan uslub seperti ini. Nampak zahirnya seperti perintah, tapi sebenarnya ia adalah satu larangan. Qul aminu bihi aw la tu'minu, katakanlah Muhammad, berimanlah kepada yakni Al-Quran, ataupun kamu tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi ini bukan satu keizinan, apalagi satu perintah. Bolehnya kita memilih sama ada nak beriman ataupun tidak beriman. Tetapi ini adalah kata-kata yang melarang kita, melainkan untuk beriman. Tidak dibenarkan untuk kita mengkufurkan. Sebab terdapat di akhirnya penerangan bahawa orang-orang yang beriman, bahawa mereka apabila mendengar Al-Quran, innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yafirruna lil aqwami sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqan yakun wa yaziduhum khushu'an. berimanlah kepada Al-Quran atau kamu tidak beriman kepada Al-Quran, sesungguhnya mereka-mereka yang mempunyai ilmu sebelum ini, sebelum kamu, apabila mereka mendengar Al-Quran, yakhirruna lil azqani sujjada, maka mereka dengan segera tersungkur dan sujud dalam keadaan sujud. Dan mereka berkata, subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami benar-benar akan dilaksanakan. Dan mereka wa yakhirruna lil azqani sujjada, dan mereka dalam keadaan nangis, mereka sujud dan semakin bertambahlah khusyuk mereka. Ya, apa yang ini terangkan dalam ayat ini, tentulah bukan dibolehkan kita beriman ataupun tak mahu beriman pun tidak mengapa. Tetapi Allah SWT menerangkan bahawa kamu tidak beriman, pasti ada orang yang akan beriman. Dan mereka ini adalah utul ilma min qablihi, yang diberikan ilmu sebelum ini juga telah beriman. Dan mereka itu sangat sangat beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Jadi ini sebenarnya ada sesuai dengan beberapa juga ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, apabila diterangkan tentang pilihan untuk beriman atau tidak beriman, kemudian diterangkan tentang azab yang diturunkan atas orang-orang yang kafir. Ada di dalam surah Al-Kahfi, tak teringat surah saya ayatnya, tapi itu maksud. Jadi ini antara ayat-ayat yang mana zahirnya orang Arab berkata seperti perintah, lakukanlah, tapi sebenarnya maknanya sebalik daripadanya, iaitu larangan. Jadi di sini juga, jika kau tidak malu, maka lakukanlah apa yang kau inginkan. Jelas dia bukan satu perintah, itu kata-kata dalam bentuk melarang. Kemudian makna yang kedua adalah, ia adalah satu perintah. Jika kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu inginkan. Fasna'ma syi'ta. Dan ini memang perintah, wajib kamu lakukan, atau kurang-kurangnya sunnah kamu lakukan sesuatu yang kamu tidak malu. Bagaimana demikian? Dapat kita fikirkan bahawa ia betul-betul satu perintah. Kata sebahagian ulama, ia antaranya Abu Ishaq Al-Marrazi Al-Syami'i, dan juga diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal dalam masail yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, anak murid beliau rahimahullah ta'ala. Bahawa mereka berkata, makna jika kau tidak malu, lakukanlah apa yang kau kehendaki, maknanya memang perintah, disuruh ni kita buat. Tetapi maksud di sini, jika kamu dapati bahawa sesuatu yang ingin kamu lakukan itu, jika kamu nak lakukan, kamu tidak akan rasa malu melakukannya di hadapan orang ramai, maka pastilah perkara tersebut sama ada di satu ibadah, satu kebaikan. Sebab tak mungkin kita akan rasa malu melakukan satu kebaikan. Jadi lakukan atau tidak? Lakukan. Fasa masyik. Lakukan saja, jangan khawatir. Begitu juga kalau dia sesuatu yang kau tidak malu, jika melakukan di depan orang ramai, bermakna jika dia bukan satu ibadat pun, kalau bukan wajib, kalau bukan sunat, pasti dia juga adalah sesuatu yang baik dipandang mata orang lain. Ia merupakan satu akhlak yang baik. Lakukan, duduk seperti itu, jalan seperti itu, bercakap seperti itu. Jika kamu tidak rasa malu, lakukanlah apa yang kau inginkan. Jadi jelas juga bahawa ada maksud daripada, ada makna yang benar daripada tafsiran ini. Jadi dua-dua tafsiran ini benar, kerana akhirnya semuanya mengatakan bahawa sifat malu itu menentukan kita sama ada kita melakukan sesuatu yang diredai oleh Allah, dan kita meninggalkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika malu mendorong seseorang insan itu ke tahap demikian, maka itu adalah malu yang terpuji. Itu selalu disebutkan oleh ulama al-ahya al-mahmud, yakni sifat malu yang terpuji. Kerana mereka berkata di sana ada satu lagi jenis malu, iaitu malu yang terpuji, asyik al-haya al-mahmud, di mana malu itu menghalang seseorang itu, menghambatnya daripada melakukan satu kebaikan. InsyaAllah kita akan bahaskan hal itu lepas ini. Dan juga kita telah menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis lain telah menggalakkan kita agar memiliki sifat malu. Bagaimana dalam hadis ini, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Jika kau tidak malu, Rasulullah SAW telah bertemu dengan seorang, kau melalui jalan dan beliau telah berjumpa dengan seorang yang sedang menasihatkan, bahkan mencelakan saudaranya kerana dia malu. Dan seolah-olah malu itu sampai memudaratkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'u fa innal haya'a minal iman. Tinggalkanlah dia, kerana sesungguhnya malu itu sebahagian daripada al-iman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, biarkan kawanmu atau saudaramu itu mempunyai sifat malu, walaupun seolah-olah memudaratkan dia, sebab haya' itu, malu itu sebahagian daripada keimanan. Dan ini juga diterangkan dalam hadis lain bahawa iman itu terdapat 60 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi daripada keimanan adalah perkataan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Ini adalah cabang iman yang tertinggi. Dan tidak mungkin seseorang itu masuk Islam dengan cara benar melainkan dia telah mengucapkan, menyaksikan la ilaha illallah dalam hati dan dengan lidah. Nah, kita terangkan syarat masuk Islam adalah mengucap la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Siapa yang tidak mengucap, tidak berkata la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, bimaksati tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, walaupun dalam hatinya dia yakin dia beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala itulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah di dalam hati, ya, tapi dia tidak mau mengucap, adakah dia telah Islam? Tidak, dia bukan Islam. Kita sebagai orang Islam menganggap orang ini sebagai apa? Sebagai orang kafir. Sebab dia tidak mau mengucap. Tetapi tidaklah syarat setiap orang yang telah baligh, contoh masuk umur 15 tahun maksimum, dia perlu pergi ke masjid, jumpa kepada imam dan dia mengucap. Perlu ke? Tidak perlu juga. Jika dia adalah seorang yang dilahirkan dalam Islam, dan tidak perlu seorang itu sekali dalam sebulan, sekali dalam tahun dia datang kepada imam contohnya dalam masjid dan dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak pula juga. Tidak mesti. Jadi apa makna kata-kata ulama seorang itu tidak Islam sampailah dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Jadi ini adalah untuk orang yang belum Islam. Yang belum Islam, dia di dalam agama selain Islam, Yahudi ke, Nasrani, Majusi ke, Budi ke, Hindu ke, orang ini bila nak memeluk Islam, maka disyaratkan dia untuk mengucap. Dan adakah syarat dia mengucap di depan imam? Jawabnya juga tidak. Tidak syarat. Cukup dia mengucap sendiri pun cukup. Tetapi oleh kerana dia tinggal di kawasan ataupun di daerah wujudnya orang-orang Islam, maka perlu dia datang kepada penguasa orang-orang Islam dan dia mengiklankan keislaman. Nah, itu perlu. Jadi dia masuk di dalam apa? Komuniti orang Islam. Jadi sama ada pemimpin orang Islam tu ataupun wakil-wakil. Dan zaman sekarang kita sudah memiliki sistem qadi. Jadi hendaklah dia pergi ke mahkamah syariah dan dia iklankan keislamannya. Jadi zaman sekarang ini dan tidak berapa lama dahulu juga terdapat mahkamah seperti ini di kalangan masyarakat Islam. Maka disyaratkan mereka untuk apabila masuk Islam untuk registerkan keislaman. Itu wajib. Adapun selepas itu dituliskan dalam kad pengenalan dan sebagainya, itu adalah urusan pentadbiran semata-mata. Ada pun orang yang dah Islam, pasti dia akan mengucap la ilaha illallah, pasti dia akan mengucap Muhammadur Rasulullah setiap hari. Baik. Dia akan mendengar la ilaha illallah di mana-mana, dalam azan, dalam qamat. Baik. Dan juga dalam solat, pasti dia akan bertasyahud, pasti dia akan mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baik, dan kebanyakan zikir-zikir yang terdapat yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada kalimat la ilaha illallah. Jadi yang diperlukan daripada seorang yang telah Islam, apa dia? Hendaklah dia melaksanakan tuntutan-tuntutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun hukum kita terhadap mereka, kita secara otomatik menghukum mereka sebagai orang Islam. Mereka dilahirkan dalam agama Islam. Dan biasanya akan terlihatlah tanda-tanda keislaman. Saya akan nampak dia solat. Kurang ke solat Jumaat, tetap akan dapat kita nampak dia dalam masjid. Kalau mungkin solat 5 waktu dia ada di tempat-tempat lain, tapi pasti solat Jumaat macam mana pun dia akan hadir ke masjid. Tanda rahmah adanya disyariatkan solat Jumaat, mesti solat di masjid. Sebab tak boleh solat Jumaat bergolong ataupun di mana, di rumah-rumah ataupun di tempat persatuan, tak boleh. Ada hikmah. Okay. Dan kalau setahun dua kali disyariatkan untuk solat hari raya berjamaah bersama orang-orang muslimin semuanya, dia akan dilihat di situ. Tak ada khilaf di kalangan ulama apakah fardu, apakah hukum solat dua hari raya itu fardu ain ataupun fardu kifayah ataupun dia adalah solat sunnah sahaja. Tapi zaman dahulu hampir kita boleh katakan bahawa solat lima waktu itu untuk seorang Islam wajib. Hampir tidak ada uzur bagi seseorang yang Islam tinggal di dalam daerah orang-orang Islam, adanya masjid dan solat lima waktu tak ada dia, dia tidak pula datang ke masjid, pasti dia akan datang ke masjid. Sehinggakan seorang yang munafik saja, maklum nifak, dan diketahui dia munafik saja, yang akan meninggalkan sebahagian daripada solat solat lima waktu itu di masjid, bukan semua. Jadi zuhur dia akan datang, asar dia akan datang, maghrib dia akan datang, tapi solat isyak dia tak ada, solat subuh dia tak ada. Ini untuk orang-orang munafik yang jelas munafiknya, kemunafikan. Jadi kalau orang Islam, tak ada, mesti akan datang ke masjid 5 kali sehari. Dan kata ulama, sebabnya orang-orang munafik tidak mendatangi masjid untuk menunaikan solat isyak berjamaah dan subuh berjamaah, disebabkan apa? Gelap. Dan zaman dahulu tidak ada apa? Tidak ada lampu elektrik macam ni. Jadi kalau dia tak masuk masjid pun tak nampak, orang tak perasan dia ada ke tidak. Apalagi solat salat subuh. Dan ini dalil bahawa salat subuh dilaksanakan ketika malam. Waktu masih gelap, bukan dah terang baru salat subuh. Dan terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, selepas salat subuh mereka balik, yang ini pulang ke rumah, dan orang tak nampak lagi, orang tak kenal cam, tak cam muka orang-orang sebelah ni. Sebab apa? Minal ghalas, sebab masih gelap lagi. Ghalas itu adalah kata yang menunjukkan kepada kegelapan waktu subuh. Dah matahari dah mula nak pancar, tetapi masih gelap lagi. Maknanya Rasulullah SAW solat subuh awal waktu ke akhir waktu. Awal waktu. Sedangkan Rasulullah SAW baca dalam solat subuh dengan bacaannya panjang, beramalkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah solat oleh tergelincirnya matahari, dan juga apabila terbenamnya matahari sesungguhnya, dan juga Quran al-Fajr, dan bacaan pada waktu fajar sesungguhnya bacaan pada waktu fajar itu disaksikan, inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sedangkan tiga perkara itu adalah solat lagi, solat pada waktu siang, solat pada waktu petang malam adalah solat pada waktu subuh pun solat. Tetapi bila solat waktu subuh fajar, Allah SWT sebutkan wa Quran al-Fajr, jadi solatlah dan bacalah Al-Quran. Sebab banyak ada bacaan Al-Quran pada waktu subuh, dan kita dapati bahawa terdapat kelebihan solat waktu subuh. Inna Quran al-Fajri, khususnya bacaan Al-Quran pada waktu fajar itu disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Aku lihat, jadi la ilaha illallah kata Rasulullah SAW adalah cabang iman yang paling utama. Jadi ingin kita sentuh di sini bahawa kalau ada orang mungkinlah dalam agamanya dia beriman kepada Allah SWT, tapi dia tidak menyaksikan la ilaha illallah, tidak pernah sekali pun dia datang kepada kita dan dia menyaksikan la ilaha illallah dan Muhammad itu pesuruh Allah, walaupun dalam hatinya mungkin dia kata dia beriman, maka kita anggap dia seorang yang kafir. Baik, jadi di sini Rasulullah SAW, al-haya'u syu'batu minal iman. Sebelum itu, wa adnaha, yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq. Dan cabang iman yang terendah adalah menjauhkan halangan ataupun perkara yang menyakitkan orang ramai daripada jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah satu cabang daripada cabang keimanan. Nah, jadi ini satu dalil bahawa haya itu, malu itu yang nampak macam tidak ada apa-apa, sebenarnya satu cabang daripada keimanan. Dan sebabnya kenapa? Kalau tidak ada malu, lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. Itu menunjukkan bahawa malu itu satu cabang yang penting daripada keimanan. Dan dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan melainkan pada kebaikan. Dan dalam riwayat al-haya'u khairul kullu, sifat malu itu adalah baik semuanya. Jadi di sini Rasulullah SAW memuji-muji akan sifat malu. Dan di dalam sebuah hadis ada di dalam Sahih Muslim Kitabul Iman, bahawa satu rombongan daripada Bahrain telah datang ke Madinah. Jadi perjalanan yang sangat jauh. Mereka datang nak jumpa Rasulullah SAW. Dalam perjalanan jauh penat. Lepas tu rindu dan tak sabar untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli rombongan tersebut dengan segera menuju ke Madinah untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salah seorang daripada mereka yang bernama Al-Munzir ibn A'id atau Al-Ashad Al-Asari, Al-Munzir ibn A'id radhiyallahu an, dan beliau merupakan pemimpin kaumnya. Dia dengan tenang turun daripada untanya, dia ikat tamban untanya apa semuanya, lepas tu dia salin pakaiannya, lepas tu dia menuju bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia datang saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari duduk sini. Dia yang last datang, tapi dia duduk paling dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman dia dah sampai dulu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna fika lakhaslataini yuhibbuhumullah, yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, al-hilm wal-haya, iaitu sifat hilm dan sifat malu. Hilm maknanya tidak tergesa-gesa, tenang ke mana. Dan al-hayat, sifat malu. Jadi teman-teman dia dengan pakaian safar, kusut masai, apa semua, datang nak jumpa Rasulullah SAW. Taklah kita salahkan dia juga, mereka juga. Sebab mereka nak cepat-cepat jumpa Rasulullah SAW. Tapi orang ni tidak, dia tenang. Dia uruskan barang-barang dia apa semuanya. Lepas tu dia datang, tak salin baju ni, baru dia datang jumpa Rasulullah SAW. Jadi dua sifat yang ada pada dia. Satu lagi adalah sifat, sifat malu. Ini yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Jadi Mu'in, Munzir itu bertanya kepada Rasulullah, aqadiman au hadithan, apakah dua sifat, sifat ini sesuatu yang dah lama ada padaku ataupun dia baru ada padaku? Jadi Rasulullah SAW telah bersabda, bal qadiman, bahkan ia telah ada lama pada. Lama maknanya apa? Ia memang adalah sifat yang Allah SWT berikan kepadamu daripada asal lagi. Jadi beliau pun bersabda, beliau pun berkata, yakni sahabat ini Al-Munzir ibn A'id, alhamdulillahilladzi ja'alani ala khuluqaini yuhibbuhumallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku atas dua akhlak yang dicintai oleh Allah. Hadis ini oleh Muslim rahimahullah ta'ala, dan kisah ini terdapat di dalam kitab An-Nasa'i dan lain-lain lagi. Jadi dua sifat ini, dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kita bacakan dalil-dalil menerangkan kelebihan sifat malu ini. Kemudian sifat malu ini terdapat dua jenis, bagaimana disebutkan ulama. Yang pertama adalah al-haya jibillah, sifat malu yang semula jadi, kita kata. Dan inilah pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ada pada dirinya sifat malu seperti ini, dan ini adalah satu daripada kesempurnaan akhlak seseorang itu. Dia mungkin ada macam-macam sifat, macam-macam akhlak yang baik, tapi kalau dia tidak mempunyai sifat malu pada dirinya, maka belum lagi sempurna akhlak. Sifat malu sangat penting dalam banyak-banyak sifat akhlak yang muda, malu yang paling utama. Sebab sifat malu itu akan mendorongnya kepada akhlak yang sangat mulia. Dan sifat malu ini disebutkan, ada riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa dia telah berkata, man istahya ikhtafa, wa man ikhtafa ittafa. Wa man ittafa waqa. Apa maknanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang malu maka dia akan bersembunyi, dan siapa yang bersembunyi dia akan berhati-hati, dia akan bertakwa, dan siapa yang bertakwa dia akan dipelihara. Ha. Apa maknanya? Siapa yang malu dia akan bersembunyi. Mesti ya? Siapa yang ada sifat malu, dia tak akan buat perkara sembarangan. Dan tidak buat perkara sembarangan, berhati-hati, berjaga-jaga, itu adalah makna takwa. Setelah kita sebutkan dahulu, Ibn Mas'ud atau Ibn Abbas telah ditanya apakah makna takwa itu, dia kata, pernah tak engkau jalan di tempat yang banyak luri, lubang sana, lubang sini, macam mana kau jalan? Oh, pastilah aku akan berhati-hati, jangan sampai terpijak duri, pelahan-pelahan. Jadi kata sahabat tersebut, demikianlah ketakwaan. Kamu berhati-hati, jangan sampai masuknya apa? Ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan jauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi nak mendekatinya, apalagi nak melakukan. Itu makna apa? Makna takwa. Jadi siapa yang ada malu, dia akan bersembunyi. Dan siapa yang bersembunyi, dia akan bertakwa. Dan apabila dia bertakwa, wakak, maka dia akan selamat. Kata-kata penuh hikmah daripada sahabat Nabi ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan telah berkata Al-Jarrah Ibn Abdullah Al-Hakami, beliau adalah seorang penunggang kuda ahli Syam yang masyhur, yakni hebat dengan penunggang kuda, dan satu kelebihan untuk orang-orang Arab. Beliau telah berkata, rahimahullah ta'ala, taraktu dhunuba haya'an 40 sanatan thumma adrakani al-wara'u. Artinya aku telah meninggalkan dosa-dosa kerana malu selama 40 tahun. Kemudian wara' mendatangi. Jadi inilah sifat malu yang memang ada dalam diri seseorang. Dan dia adalah sifat yang baik. Sifat yang sangat terpuji. Jadi beliau ini berkata, aku tinggalkan dosa. Kenapa dia tak buat dosa? Asalnya kerana malu nak buat dosa. Hayaan, dan ada orang memang disesat dengan itu, tak nak buat cara yang salah asalnya kerana sifat malu. Jadi bila dia sentiasa meninggalkan kakar yang dilarang oleh Allah SWT kerana malu, lama-lama dia akan tinggalkan kerana Allah. Fa'adrakanil wara', maka jadilah dia seorang yang wara'. Setelah kita terangkan tentang sifat wara' dalam hadis kemarin, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kecantikan Islam seorang itu ada meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan ini. Dan inilah hadis yang menerangkan tentang sifat wara'. Jadi apabila kita tinggalkan sesuatu, tinggalkan, pasti kita akan tinggalkan yang besar dulu. Yang haram pasti kita tinggalkan dahulu. Dan perlu ada sifat malu untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian, lepas kita akan tinggalkan perkara yang tidak mengapa. Kalau dilakukan, tidak mengapa. Pasal ada sifat malu. Dan bila dia sampai tahap ini, dia sangat, sangat jauh dengan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sifat wara' yang sangat terpuji. Baik, jadi itu satu jenis sifat malu. Terdapat juga contoh sifat malu daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. dalam sebuah hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim, kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li makani ibnatihi minhu, fa'amartu mi'udan radhiyallahu anhu fasa'ala. Maksudnya, sesungguhnya aku, kata Ali bin Abi Thalib, seorang lelaki yang banyak keluar air mani, dan aku malu nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan kedudukan anak perempuannya denganku. Sebab Ali bin Abi Thalib adalah suami kepada anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Fatimah radhiyallahu anha. Jadi aku pun mengutuskan Al-Mihdad, seorang sahabat lain, untuk menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Jadi dia pun bertanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, fi hal au fihi wudhu, keluar mandi wajib kita berwudu selepas itu. Ini setiap kali nak solat pasti kita nak kena berwudu, dan dalam riwayat lain hendaklah dia mencuci kemaluannya. Dalam riwayat lain hendaklah dia mencuci dia kemaluannya dan merenjiskan pada baju. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah berkata, aku malu nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sifat malu jenis apa? Sifat malu yang semula jadi sifat malu yang terpuji. Sebab orang yang tak tahu malu saja, yang sebarangan cakap dengan bapa mertua sesuatu yang ada kaitannya dengan apa? Dengan anak perempuan. Dan ini ada kaitan dengan mali, sesuatu yang sangat private. Tetapi sifat malu ini tidak menghalang beliau daripada bertanya untuk mengetahui hukum. Cuma dia tidak melakukan, dia tak tanya secara langsung. Jadi maksud tetap tercapai, dia tetap akhirnya tahu hukum. Jadi di sini dalil bahawa seorang itu apabila diberikan sifat malu dan malu yang seperti ini, malu yang semula jadi ini, sentiasa baik, asalnya sentiasa sifat yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bagaimana dalam hadis, dia sangat malu, lebih malu daripada seorang anak dara di dalam bilik. Dan ini sifat malu semula jadi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah, orang lelaki, seorang Nabi, yang ada pada dirinya malu dia seperti itu, tapi tidak menghalang beliau daripada berdakwah, daripada mengajak kepada ma'ruf, larang kemungkaran. Tapi kalau duduk dengan dia sangat malu. Bahkan sahabat-sahabat malu depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu campur segan, malu campur takut dan mengagumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan satu lagi jenis malu yang ini yang kita ingin bahaskan adalah sifat malu yang muktasab, yang boleh diperolehi. Kita tak ada sifat itu asalnya, tetapi jika kita berusaha, sungguh-sungguh kita boleh mencapai, kita boleh memiliki sifat malu ini. Bagaimana? Caranya adalah kita kuatkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Besar, Maha Berkuasa, Maha Agung, langit dan bumi di tangannya. Dialah mentadbirkan segala-galanya. Dia kata kun fayakun, jadilah maka jadilah. Dan dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba Kalau dia tahu Allah SWT sentiasa ada bersama, melihat, mengetahui apa yang dilakukan, akan timbul atau tidak sifat malu tu. Dan timbul sifat malu tersebut. Tapi dia kena sedarkan diri dia. Dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Mata-mata yang khianat diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang disembunyikan dalam hati, dalam dada-dada juga diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sentiasa dia sedarkan dirinya tentang hal ini, akan datang sifat malu. Dan kha'inatal a'yun, mata yang khianat ini, kata ulama, apa nama mata khianat? Mata khianat ini adalah keadaan seorang itu seperti dia dijemput masuk rumah, dia pun datang lah, duduk di dewan tamu. Baik. Lepas tu mata dia dah liar, tengok sana, tengok bilik, tengok apa, atas bawah semua dia tengok. Dapur tercelak sikit lasir dia tengok. Tapi dia duduk kat situ. Jadi itu kata ulama, antara makna apa? Kha'inatal a'yun, mata khianat. Tak sepatutnya dia tengok tu semua. Dan itu juga lah, kalau itu dah dinamakan kha'inatal a'yun, mata yang khianat, apa lagi yang lain? Kat tempat kerja, kat tempat sana, pasar dan sebagainya, lagilah lebih-lebih khianat. Kalau dia dah direct, betul-betul tengok, itu dah bukan khianat lagi. Kha'inatal a'yun yang orang tak perasan bahawa dia sedang apa ni? Dia sedang melihat, yang curi-curi lihat. Jadi Allah SWT telah berfirman dalam surah Zumar, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui mata-mata yang khianat dan juga apa yang disembunyikan dalam dada-dada. Wallahu yaqdi bil haqq, dan Allah menghukum dengan al-haq, kebenaran. Baik. Jadi kalau sifat-sifat Allah SWT ini dia ingat, disadarkan dalam hatinya selalu, lebih-lebih lagi apabila dalam keadaan dia sendirian, maka tiba-tiba dia akan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini boleh dihasilkan. Ini boleh dihasilkan. Sebab itu terdapat soalan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, auratuna manudi wa man hadam. Aurat kami, mana yang boleh kita tunjukkan, mana yang boleh, yang mesti kita tutup. Maka Rasulullah SAW menjawab, jagalah, tutuplah auratmu, melainkan di hadapan apa? Di hadapan isteri kamu. Yang ni ahli keluarga, ni isteri pun. Jadi asalnya aurat tu ditutup, melainkan di rumah bersama dengan isteri. Jadi ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seorang itu sendirian pun nak kena tutup, maknanya yang boleh cuma depan isteri lah nak jimak. Tapi kalau dia sendirian tak ada orang lain pun nak kena tutup juga auratnya. Maka Rasulullah SAW, wallahu ahaqqu an yustahya, Allah lebih berhak dia apa? Dia malu. Jadi ini tak wajib, tapi ini hukumnya apa? Hukumnya adalah kemuliaan akhlak. Hatta dia bersendirian pun dia tidak buka aurat, walaupun asalnya aurat itu ditutup daripada orang lain, ya tentulah. Jadi ini kemuliaan akhlak. Tapi depan orang ramai tentulah tak boleh kita tunjukkan aurat kita. Dan aurat ni kalau kita ataupun perlu kita tahu bahawa aurat itu terbagi kepada dua. Satu aurat mughallazah, aurat yang berat dan lah berkemaluan, kubul dan dubur. Yang satu adalah aurat mukhaffafah, aurat juga yang mereka sebutkan aurat dalam solat. Ingat ada, kalau lelaki antara pusat dengan lutut tu pun ada khilaf, peha tu termasuk sebahagian daripada aurat ataupun tidak. Jadi ada dua jenis aurat juga. Yang berat itu memang memang totally tak boleh, melainkan darurat saja. Kemudian aurat yang mukhaffafah itu aurat juga, cuma dia lebih ringan daripada yang berat. Walau bagaimana pun, tidak bermakna seorang tu boleh keluar rumah dia tak pakai baju. Tutuplah daripada pusat sampai lutut saja je. Turun bawah, pergi apa? Pergi cuci kereta. Pergi pasar, pergi jogging dan sebagainya. Ataupun turun dengan baju tidur je nak pergi, nak keluar rumah. Walaupun dia bukan termasuk dalam aurat, dia kata tidak, tetapi daripada sudut lain, dia tidak wajar melakukan yang termasuk khawarij al-muru'ah, sesuatu yang mencacatkan maruah. Yang ini nafsan oleh ulama. Sebab di sana ada adat kebiasaan, dan adat kebiasaan ini menentukan juga hukum. Jadi begitu juga orang perempuan, sama juga di antara dia dengan dia, dengan mahramnya, auratnya cuma apa? Antara pusat dengan lutut. Tapi boleh ke kat rumah tak pakai baju? Depan adik-beradik kakaknya, depan abang dan sebagainya, itu tak boleh. Bahkan bukan itu saja, kadang pakai terlampau jarang di rumah yang mana tak ada auratnya, dengan mahram yang pakaian keluar pendek sangat ke atau sebagainya, ini semua tidak dibenarkan. Sebab apa? Sifat madu itu perlu ada, dan adat kebiasaan menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tidak tahu malu. Jadi kita ada sesuatu yang strict, yang jelas, dan kita ada lagi satu kawasan yang ditentukan oleh adat kebiasaan. Jadi orang yang malu, dia akan jaga. Orang yang kurang malu dia, makin kuranglah yang dia jaga. Sebab tu kita lihat ada kain-kain pergi solat Jumaat di tempat wuduk, bila nak angkat wuduk, cak dia tarik, tutup tarik, sampai nak buat apa, kadang sampai naik atas lagi. Itu masalah dia. Malu dia tak ada. Hujan tu tak ada lah sampai banjir. Kalau banjir pun sampai kat mana je. Kalau kau ocet lain banjir. Tapi dia punya tarik, dia punya kain bukan main tinggi. Pasal apa? Malu ni kurang. Baik. Jadi sifat malu dia ada banyak martabatnya ataupun kedudukan. Dan kita boleh memiliki, berusaha untuk memiliki sifat malu yang terpuji ini, iaitu dengan berusaha mencapai darajat al-ihsan. Seperti tadi, sentiasa menghadirkan diri bahawa kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau boleh lebih lagi, kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua keadaan kita seolah-olah kita melihat Allah. Anta a'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Dan terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyi min Allah kama tastahyi min rajulin min salihi ashiratika. Malulah kepada Allah bagaimana malunya engkau terhadap seorang yang saleh daripada kaum kamu. Isyarat kalau seorang itu pasti di antara keluarganya ada orang-orang yang apa? Yang dia segan, yang dia malu, kerana orang itu punya kedudukan, orang itu adanya, kita katakan disegani oleh orang ramai, kerana dia ketua kabilah ke, ataupun antara orang-orang yang senior di dalam ahli keluarga, kerabat. Pasti kita akan malu dengan dia. Dalam banyak-banyak orang kita malu dengan dia. Ataupun kerana mungkin dia seorang yang sangat soleh, apalagi dia seorang yang alim. Baik, jadi kita dengan orang lain biasa je kita cakap-cakap, mungkin bila kita tahu, tapi bila berdampak dengan dia saja, mungkin akan berubah, kita akan jaga. Pasal dia orang soleh, kita segan kan. Boleh? Ini kat mana-mana pun ada, kat kampung pun ada. Dengan penghulu mereka akan segan, dengan imam surau dia akan segan. Imam surau datang aja, orang tengah berbual tahu, orang budak kat kampung ni pun diam, diam, assalamualaikum. Apa sebab tu? Sebab malu. Ini malu dengan orang. Dan Rasulullah SAW ajar kan, macam mana nak apa dapatkan sifat malu. Malulah kepada Allah, bagaimana malunya engkau kepada seorang yang yang kau segani, orang yang soleh. Jadi walaupun makna asal zahir maknanya adalah supaya kita buat sesuatu kerana orang, tetapi sebenarnya suruh ajar kita, latih kita, hadirkan diri. Apabila kita nak buat sesuatu yang tak betul, kita seolah-olah adanya, kita rasakan dalam diri kita adanya orang yang soleh itu, yang kita segan dengan dia itu ada di hadapan kita. Tentu kita tak akan jadi lakukan perbuatan yang salah. Ya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, masih lagi kita berkaitan dengan malu yang boleh kita usahakan. Al-istihya'u minallah an tahfaza ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkura al-mauta wal bila wa man arada al-akhirah taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya'. Ini hadis yang marfu' daripada Ibnu Mas'ud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu kepada Allah itu adalah engkau memelihara kepala dan apa yang dia kandungi, dan kau pelihara perut dan apa yang ada pada apa mana eh? Pelihara kepala dan apa yang dia kandungi, muamah wa'ah, pelihara akal gitu. Jangan rosakkan akal fikiran, jangan fikir yang bukan-bukan, tapi berfikirlah sentiasa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal batna wa ma hawa, maka jaga nafsu makan kita. Baik. Dan hendaklah kau mengingat mati wal bila, ya ini binasanya badan apabila apabila seorang itu mati dikebumikan, lama-lama dia akan hancur. Ini semua perkara yang boleh membawa kita malu kepada Allah. Dan siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan tinggalkan perhiasan dunia. Wa man ta'arada al-akhirah taraka zinata dunia. Jadi membawa dia kepada zuhud. Sentiasa ingat pada akhirat, pasti dia akan tinggalkan perkara dunia ini. Dan siapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Perkara yang terakhir dalam hal ini ataupun dalam hadis ini adalah berkaitan dengan malu yang dipuji dan malu yang dibenci. Dan diterangkan malu yang baik itu adalah malu yang mendorong seorang itu melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan. Kalau dia tak buat ini, malu kalau kalau buat ini. Dan kenapa dilakukan perkara yang baik ini? Malulah kalau tak buat. Jadi dia pun buat. Kenapa tak solat? Kenapa solat tarawih? Malulah kalau tak solat tarawih. Orang pun solat tarawih. Baguslah tu. Tetapi dia kena latihlah dirinya bahawa malu ini akhirnya membawa dia kepada ikhlas, malu langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lagi malu kepada kepada orang. Baik. Dan satu lagi jenis malu adalah malu yang terkeji. Kenapa engkau tidak larang orang itu buat kemungkaran? Kenapa engkau tak nasihatkan dia? Alamak, malulah. Padahal dia boleh buat. Tak ada apa yang menghalang dia. Dia ada kuasa. Tapi malu nak cakap dengan orang itu. Bahkan dia mungkin majikan. pekerjanya buat salah, tapi dia malu nak tegur. Malu pasal, adakah ini malu yang baik? Adakah ini malu sebahagian daripada iman? Jawabnya tidak. Ini malu seperti adalah al-ajaz, kelemahan. Bahkan dia adalah satu kehinaan. Jangan sampai malu kita menghalang kita dari melakukan yang wajib. Dan ini yang berlaku kepada ramai orang. Kita kan dengar orang sibuk cakap pasal apa? Orang Islam yang kuat berpegang pada agama. Betul tak? Adakah betul ramainya orang Islam kita di Singapura kuat berpegang pada agama? Kalau kita lihat, kita keluar di sana, punyalah ramai orang Islam kita yang bukan main lembiknya berpegang pada agama. Ada dua golongannya. Tapi kalau kita ambil kira cuma bab makan, halal haram, halal mesti satu, pinggan dia lain dan sebagainya. Kalau itu saja. Tetapi bila time solat, nak solat, ada dia nak solat. Tetap jadat kat mana-mana dia nak solat. Malulah orang tengok. Eh tak? Padahal dah nak time dah nak habis ni maghrib. Nak asal dah nak habis ni. Kayak mati dia nak pergi bentang sejadat ataupun dia ambil je apa, dia terus solat je. Tak ada bu. Dah sampai dekat kapal terbang pun, dah naik kapal terbang luar negeri, masuk waktu. Berapa ramai yang tak solat semata-mata kerana apa? Kerana malu. Dan sebahagian orang Islam, alhamdulillah, lagi sampai melakukan yang haram kerana malu. Tak pakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna semata-mata kerana malu. Itu kita lihat ramai lagi yang sebenarnya masyarakat Islam belum lagi kuat berpegang pada agama. Kalau kita dengar ada orang observe bahawa orang Islam terlampau kuat sangat pada agama, saya rasa itu belum betul lagi. Ada tapi sikit lagi. Mungkin yang dimaksudkan mereka tak macam zaman 70-an, 60-an dulu. Pergi mana? Dangdut, kabaret. Pergi bar sana. Ada. Macam cerita-cerita kat Kiramli. Itu agaknya dia teringat zaman tu lah. Sebab tu dia sebutkan hal-hal ini. Orang Islam dah tak ada penting itu lagi lah. Orang Melayu dah tak ada penting itu lagi. Asyik pergi masjid aja. Ya. Tapi yang pergi naik kelab, ramai. Yang pergi tempat bukan-bukan masih ramai lagi sebenarnya. Jadi sifat malulah yang menentukan seseorang itu dapat berpegang teguh pada agama ataupun tidak. Dan bukankah itu dasarnya adalah keimanan? Ya tak? Keimanan. Orang panggil dia nak bagi hadiah, tapi yang nak bagi hadiah orang perempuan contohnya. Dia nak salam tak? Tak salam lah. Kau lagi tak ada hal pula. Jadi apa yang menghalang dia? Kenapa dia? Sebab dia malu. Malu kepada Allah SWT dan malu kepada orang ramai. Betul tidak? Dan sebaliknya. Tetapi sayangnya yang kita bab malu, kita cuma bab makan minum. Saya rasa tu bukan pasal malu tau, bukan banyak. Itu geli. Ya kan? Geli, baru kita boleh tahan, nyampah. Itu je. Faham? Kalau betul malu, lain. Solat dia jaga. Cukupkan solat, azan lagi, qomat lagi, jemaah lagi, tak ada apa-apa. Aurat ditutup, cakapnya dijaga. Tapi kita, ya Allah, keluar masjid solat hari raya, pakaian dia, ya Allah, macam mana? Naik motor ke sana ke sini, pakai baju hari raya. Malu. Ada malu ke tak tu? Mana ada malu macam tu? Boleh pergi lagi rumah orang-orang tua, ziarah sana, ziarah sini. dengan pakaian macam ni. Jadi kalau nak katakan orang Singapura masyarakat Islam strict dalam agama, entahlah, saya ingat Malaysia belum lagi, jauh lagi. Dia masih banyak lagi khususnya. Belum, kita tak boleh bayangkan kalau kita dah betul-betul strict dalam agama, tak tahu macam mana. Lagi orang takut. Okay, kan? Ada yang nak pergi ke masjid pun malu. Nak duduk dalam kelas agama pun malu. Apalagi nak tanya, dah duduk dalam masjid, nak tanya Ustaz macam mana Ustaz, lagilah malu. Akhirnya tak tahu, jahil. Susah payah Ustaz tu kena buat blog ke internet supaya dapat interaksi dengan remaja-remaja. Susah payah diorang buat program khas untuk remaja interaksi. Perkara yang remeh-temeh tapi malu nak ditanya, terpaksa buat macam tu. Pasal budak-budak remaja malu. Malu yang bagus ke tidak? Malu yang keji ni. Mana boleh malu dalam hal ini? Dalam agama tak boleh malu. Maksud apa ni? Dalam menuntut ilmu, dalam nak tahu tentang agama dan mengamalkan agama, tak boleh malu. Sebab tu kita orang Islam beza dengan agama lain. Sepatutnya lah kita boleh laksanakan Islam pasal kita apa ni? Ada sifat malu yang sangat tinggi, tidak terdapat pada orang lain. Tapi kita dapati agama lain pun mereka mana ada malu. Dia bakar sana bakar sini, mana ada malu. Orang kaitan dengan asap tutup-tutup, orang dapat orang tutup-tutup semuanya. Dia go ahead saja bakar-bakar-bakar, betul lah. Jadi tengok siapa menang nanti. Kita dah tahu kita dalam keadaan dalam agama yang benar. Kita dah tahu kita dalam agama Islam, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik orang lain tak dapat hidayah tersebut, macam mana nak cakap? Jadi apa lagi yang menghalang kita daripada mengamalkan agama kita dengan sungguh-sungguh? Tak ada alasan yang kita boleh berikan. Okay. Jadi ini adalah malu yang bawa kepada kelemahan. Jelas dia adalah sifat malu yang apa ni? Yang terpeji, yang tercela. Jadi kita tinggalkan. Jadi kesimpulannya, sifat malu itu adalah asas dalam apa ni? Dalam banyak sangat perkara. Okay, sebab itu hadis ini hadis yang sangat penting. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kau tidak malu, lakukanlah apa yang kau inginkan. Satu lagi hal yang terakhir, insyaAllah, ada ringkas. Ada orang yang enggan atau tak mahu melakukan sesuatu yang diridai oleh Allah SWT, sama ada perintah ataupun meninggalkan larangan, kerana konon malu, takutnya apa ni? Riya. Dia takut nanti orang lihat dia, kemudian nanti datang pada dia apa? Riak. Jadi tak solat, malu lah. Apa sahaja tak solat? Solat sunat lah maksudnya. Nanti apa? Nanti riak, malu pula. Jadi ini semua penyakit tu kan? Penyakit. Bahkan disebutkan oleh sebahagian cara, jika kau solat, yang ini solat sunat, lepas tu datang syaitan kepada kau, eh, engkau ni sedang riak lah, maka hendaklah kau panjangkan lagi solat kau, kau baguskan solat kau lagi, lawan dia. Terbalik. Faham? Biasa je kita kalau solat, kalau kita dapati orang datang dan ada orang lihat kita, kita akan nak panjangkan solat lagi, kita nak riak kan? Ya ke tidak? Jadi kita nak buat itu kerana riak. Jadi oleh kerana takut riak, kita buat macam biasa, kita solat macam biasa. Tapi ni terbalik, penyakit dia datang daripada angle lain. Syaitan kata dengan dia, engkau ni sedang riak. Patutnya biasanya syaitan kata, eh, engkau ni bagus, buat lagi bagus lagi, buat lagi bagus lagi. Ni terbalik, syaitan dia pakai reverse psychology. Engkau ni sedang riak. Sebenarnya dia nak suruh apa? Kita fast game je lah solat. ataupun tinggalkan solat tu nanti. Jadi ketika itu jangan, kita hendaklah lawan syaitan tersebut, hendaklah kita solat makin bagus lagi. Tak apa, baca Quran lagi baik lagi, kita solat lagi bagus. Kalau memang dah tempat tu dan tempat yang kita perlu, laksanakan ibadat sunnah kita. Jadi dengan ini tak ada jalan kita boleh menjadikan sifat malu itu menghalang kita daripada melakukan kebaikan. Jadi demikianlah kesimpulan hadis ini, tempat kita huraikan. Allah lepas ini kita akan pindah kepada hadis yang baru. Semoga apa yang kita dengar, kita baca merupakan ilmu bermanfaat dan akan menjadikan ia sebagai amalan yang soleh, akan ditimbang di timbangan hasanah kita di hari kiamat kelak. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله